Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ma'asyur al-asatidah wal-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya di masjid ini, di ma'had ini. Insyaallah ta'ala kita akan sama-sama mempelajari kembali salah satu dari bidang ilmu syar'i, yaitu ilmu al-qira'ah, ilmu qira'at al-Quran, ilmu tajwid. Dan ini merupakan salah satu dari upaya kita untuk memperdalam atau mendalami ilmu agama ini. Secara khusus Allah subhanahu wa ta'ala telah merintahkan kita untuk membaca Al-Quran Al-Karim, mentartilkan bacaan kita. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga dalam banyak hadis memerintahkan kita untuk membaca Al-Qur'an dengan tartil dan juga memuji mereka yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan menyampaikan keutamaan-keutamaan kepada kita dalam hadis-hadisnya tentang keutamaan mereka yang mahir membaca Al-Quran Al-Karim. Para ulama kita rahimahumullah, dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, telah mewariskan kepada kita ilmu at-tajwid. Demikian yang kita kenal, ilmu tentang bagaimana kita bisa membaca Al-Qur'an Al-Karim sesuai dengan bacaan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diterangkan dalam kitab-kitab mereka, baik terdahulu ataupun yang ada pada saat-saat ini, bagaimana kita bisa membaca huruf-huruf Al-Quran dengan baik, membaca kalimat-kalimat Al-Quran sesuai dengan ahkam yang diambil dari amaliyah, dari praktek Rasul SAW ketika membaca Al-Quranul Karim. Nah, tentunya kita mengetahui bahwa Al-Quran Al-Karim sampai kepada kita secara musalsalah, secara berantai, musyafahatan. Kita mengambil bacaan Al-Quran Al-Karim dari guru-guru kita, musyafahatan. Demikian pula guru-guru kita juga mengambilnya dari guru-guru mereka sebelumnya, masyayikh, dengan sanad yang terus bersambung sampai Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima langsung dari malaikat Jibril alaihi salam Dan malaikat Jibril alaihi salam langsung mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mendengarnya langsung. Nah, dan demikianlah kita hendaknya berusaha untuk menempuhnya dalam mempelajari ilmu Al-Qur'anul Karim. Kita berusaha untuk berjumpa dengan guru-guru kita secara langsung, ya, menimbanya dari lisan mereka. Di samping juga insyaallah akan semakin kokoh, semakin bisa kita mempraktikkan secara tepat bila kita mempelajari teori atau kaidah-kaidah bacaan yang telah dituliskan oleh para ulama kita, para asatidzah di dalam buku-buku tajwid. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini, pada kesempatan daurah kali ini, kita akan membuka buku Aisar Lissigor. Buku Aisar Lissigor, buku ini tersusun dalam 5 jilid, jilid 1 sampai 5, yang mana secara umum materi pada buku Aisar Lissigor ini kerangkanya tidak jauh berbeda dengan buku Aisar, kerangkanya tidak jauh berbeda dengan apa yang ada di dalam buku Aisar. Secara tertib atau urutan pembahasan, walaupun ada sedikit perbedaan, namun secara umum sama. Hanya saja kita perbanyak amsilah, perbanyak contoh, kemudian ada pengurutan pembahasan yang mungkin lebih tepat bila dibandingkan dengan buku Aisar. Nah, alhasil kita inginkan buku ini bisa dipelajari meskipun untuk apa namanya, para pemula sigar, yang masih kanak-kanak, dan tentunya tepat pula apabila dipergunakan atau dipelajari oleh mereka yang lebih apa namanya, lebih dewasa barangkali. Nah, barakallahu fikum. Jadi kita insya Allah akan membuka buku ini, buku Aisar Lissigor. Kita akan pelajari apa saja pembahasan-pembahasan di dalamnya. Tentunya yang pertama kita berusaha agar kita bisa memahami kandungan buku ini, dan harapan berikutnya adalah kita bisa mengajarkan kepada yang lainnya, kepada para talabah atau kepada ikhwah. Nah, mudah-mudahan masing-masing sudah memegang buku Aisar Lissigor. Sudah semua ya? Sudah. Nah, baik. Ya, sebagaimana yang tersirat dari namanya Aisar Lissigor, buku ini memang lebih khusus diperuntukkan bagi sigor, ya. Baik sigor sin ataupun sigor fitolab, ya. Baik mereka yang memang secara umur masih kanak-kanak ataupun para mubtadi, para mubtadiin, para pemula yang mungkin sudah cukup usia namun memang masih baru mulai belajar qiraah. Nah, barakallahu fikum. Jilid yang pertama pembahasannya adalah tentang mengenal huruf, mengenal huruf-huruf Arabiyah, ya, huruf-huruf hijaiyah, sekaligus mengenal harakat, ya, mengenal huruf dan mengenal harakat, harakat fathah, kasrah dan dhammah. Nah, baik, yakni mengenal bagaimana bunyi huruf-huruf hijaiyah ketika berharakat, harakat fathah ataupun kasrah ataupun dhammah, bagaimana bunyinya. Ya. Kemudian di jilid kedua dan ketiga adalah jilid dua mengenal tentang bagaimana bunyi huruf-huruf hijaiyah ketika sukun. Ya. Ketika sukun. Kemudian juga masih kelanjutan bab ini ada pada awal jilid tiga. Ya, mengenal bacaan huruf-huruf hijaiyah ketika disukun. Kemudian juga tasydid. Setelah itu pembahasan selanjutnya adalah tentang ahkam, tentang hukum-hukum. Ya, ini ada pada pembahasan atau pada pertengahan jilid ketiga. Kemudian di jilid keempat juga disempurnakan pembahasan tentang ahkam, hukum-hukum seperti hukum nun sukun, hukum mim sukun, idhar dan idgham pada selain huruf-huruf lam, nun dan mim. Kemudian jilid yang kelima melanjutkan hukum, yaitu hukum mad, ahkamul mad atau yang dikenal dengan mad far'i, mengenal waqaf, hamzah wasal dan bacaan-bacaan yang khusus. Jadi kalau kita melihat dan membandingkan pembahasan pada Aisyah al-Sughar, insyaallah tidak berbeda banyak, tidak jauh berbeda dengan pembahasan pada buku Aisyah. Nah, secara tertib kerangkanya tidak jauh berbeda. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian pembelajaran buku Aisyah al-Sughar ini sebagaimana juga diterapkan pada buku Aisyah adalah dengan talqin, ya, dengan apa? Talqin. Ya, ini perlu kita pegang bahwa buku ini bukan hanya kita berikan pada santri untuk kemudian dipelajari sendiri mandiri begitu saja, tapi asasnya adalah at-talqin, kita mengajarkan, ya, kita membacakan, kita memberikan contoh kepada yang belajar, ya. Kita lafazkan huruf-huruf, kalimat-kalimat yang ada pada buku ini, ya. Tentunya akan sempurna bila kita bisa membacakan semua contoh, ya. Dibacakan semua contohnya, diperdengarkan kepada murid-murid kita, kemudian mereka kemudian kita bangkitkan untuk bagaimana bisa mandiri setelahnya, bisa membaca, ya, huruf-huruf tersebut, kalimat-kalimat yang ada secara mandiri. Nah, jadi itu demikian. Asasnya adalah at-talqin, ya. Kita memberikan contoh bacaan dengan baik, dengan benar. Setelah itu kita berusaha untuk mendengar bacaan mereka, ya, menilai dan meluruskan bila ada kekurangan, kesalahan. Nah. Kemudian talqin diberikan secara jama'i, ya, dalam halaqah, ya, mungkin satu mudarris atau mudarrisah bisa mentalqin dalam satu kelas, satu halaqah dengan jumlah murid yang banyak. Ya. Baik. Kemudian setelah itu tentunya kita berusaha pula untuk mengetahui kemampuan masing-masing thalabah, masing-masing santri, sehingga setelah talqin secara jama'i, ya, diikuti dengan apa? Pembelajaran secara infiradi, jadi satu persatu kita mendengarkan bacaan mereka. Naam. Supaya kita lebih objektif untuk menilai kemampuan masing-masing santri, ya, sejauh mana penguasaan materi. Nah, jadi dua metode ini ditempuh secara halaqah ataupun secara fardi, ya, satu persatu. Ya. Baik. Sehingga kita tahu mana yang memang harus mengulang, mana yang bisa melanjutkan pelajaran berikutnya, ya. Bagaimana kita memberikan tugas yang sesuai dengan pencapaian dan kemampuan masing-masing. Nah, ini kurang lebih secara pembelajaran buku Aisyah al-Dusyur secara umum, ya, Talqin, Musyafahah, secara halaqah dan secara fardi. Nah, kemudian di bagian mukaddimah, di bagian awal dari buku yang pertama, ada teori tentang makhraj, tentang tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah. Ya. Kita sajikan dalam bentuk daftar atau tabel, ya. Nah, ini mungkin bisa kita sampaikan sebagai bekal awal, ya, sebagai bekal awal mendasari mendasari talabah dengan kaidah yang paling penting dalam bab qiraah, yaitu tentang makhraj, ya, tentang tempat-tempat keluarnya huruf. Walaupun secara ringkas kita sajikan, ya, namun semoga ini bisa menjadi bekal dasar, ya, untuk kemudian bisa kita terapkan dalam praktek melafadzkan huruf-huruf. Nah, berbeda dengan yang ada pada buku Aisyar, ya, pembahasan makhraj, ya, lebih detail, serta juga dengan gambar, ya. Kemudian juga dilengkapi pembahasan sifat, ya, sifat-sifat huruf, ya. Namun di buku ini tidak kita sajikan pelajaran sifat, mempertimbangkan bahwa sifat ini memang terkadang menjadi beban untuk kita sampaikan kepada para mubtadiin ketika kita menjadikannya sebagai pelajaran awal atau awal pelajaran, ya. Seakan ada kesan kita harus menghafal istilah-istilah, ya, sifat-sifat huruf, ya. Dan memang bukan keharusan untuk kita bisa mengenal atau menghafalkan, ya, istilah-istilah tersebut. Nah, yang paling pokok adalah bagaimana kita bisa membaca dengan dengan tepat makhrajnya, adapun sifat insyaallah taala bisa secara otomatis, ya, menyertai pelafalan huruf. Yang penting bagaimana kita bisa mencontohkan kepada santri dan bagaimana santri bisa menirukan bacaan guru, ya. Bila bacaan santri ini bisa tepat persis seperti bacaan kita, bacaan guru-guru kita, ya, berarti, ya, secara otomatis bisa kita katakan bahwa huruf-huruf yang dilafalkan itu sudah dengan sifat-sifatnya, walaupun belum mengenal apa istilah-istilah sifat-sifat tersebut. Nah, karena itu, mempertimbangkan hal ini, kita tidak menyajikan pelajaran sifat di bagian awal, ya. Bukan berarti ini tidak penting, namun bisa kita sampaikan, ya, sesuai dengan hajah, sesuai dengan kebutuhan. Nah, baik, silakan dibuka halaman 5 Coba kita murajaah sebentar tentang makhraj huruf-huruf hijaiyah. Nah, pertama huruf hamzah dan ha, a dan ha. Coba dibaca a, ha. Ya, sekilas, ya, sekilas kita murajaah a, ha. Ya, munculnya dari pangkal tenggorokan, ya, pangkal tenggorokan. Nah, disitulah ada pita suara, ada pita suara. Nah, baik. Nah, untuk lebih terasa, agar lebih terasa posisi makhraj suatu huruf, biasanya kita mensukun huruf-huruf tersebut. Ya. Kalau kita sukun huruf hamzah misalnya, ba atau ha, bah, maka akan lebih terasa di mana dia berasal, dari mana dia muncul. Ba, ya, bah, ya, akan lebih terasa demikian dibandingkan ketika kita memberikan harakat aha, ya, akan lebih terasa kalau kita mensukun. Coba ba, bah, ba, bah. Ya. Kemudian huruf ha dan ain, bah, bah, bah. Ya. Posisinya di tengah tenggorokan, wasat al-halq, ya, wasatul halq. Nah, kita ulangi, bah, bah. Nah. Berikutnya huruf kha dan ghain, bah, bah. Di ujung tenggorokan dan ghain, bagh, bagh, bagh, bagh. Nah, enam huruf ini dinamakan huruf halqi, huruful halqiyah, a, ha, ha, a, kha, gha, huruf halqi, ini huruf-huruf tenggorokan. Baik, berikutnya huruf-huruf dari lisan, ya, dari qaf sampai nanti terakhir huruf dha, ini semuanya berasal dari lisan. Ada 10, ya, 10 tempat secara rinci, ya, makhraj lisan, ada 10 bagian. Nah, yang pertama adalah makhraj huruf qaf, yaitu di pangkal lidah paling belakang ditempelkan ke langit-langit. Qa, qa, ya, disukun aqa, aqa. Baik, kemudian makhraj huruf kaf yang kedua, ak, ak, ka. Letaknya di mana? Pangkal lidah agak ke tengah. Jadi posisinya tidak persis seperti pada huruf qaf. Ini sudah bergeser. Bergeser ke arah depan menuju ke tengah-tengah lidah. Ya, ditempelkan ke langit-langit juga. Ak. Ya, posisinya di depan makhraj huruf qaf. Berikutnya huruf jim, shin dan ya. Ini tiga huruf yang letaknya satu makhraj. Nah, baik, coba kita sukun. Nah, ini huruf dari wasatul lisan, tengah lidah juga dengan langit-langit. Aj, aj, kemudian shin, ash, ash, lalu huruf ya, ay, ay. Kita ulangi, aj, ash, ay. Berikutnya yang keempat, makhraj huruf dhad. Ya, huruf dhad berasal dari tepi lidah. Ya, dari qaf dan kaf dari aqsal lisan, pangkal lidah, jim, shin, wal ya dari wasatul lisan. Kemudian dhad. Dhad dari tepi lidah. Bagian pinggirannya. Bagian lidah yang berhadapan dengan permukaan dalam gigi-gigi yang ada di rahang atas, ya. Jadi tepi lidah kita maksudnya adalah pinggirannya, bagian lidah yang bertemu atau berhadapan dengan gigi-gigi, ya. Ini gigi-gigi atas. Huruf wad muncul dari samping, ya, dari tepi yang di samping, ya. Karena ada tepi samping kiri, kanan, dan depan. Di salah satu tepi yang samping, baik itu kiri ataupun kanan, dipertemukan dengan gigi-gigi geraham yang di sampingnya. L, ya, contoh suara wad sukun. L, L, ya. Bisa dengan yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan. Ya. L, L, ya. Bisa kanan, bisa kiri, masing-masing sesuai dengan kecenderungannya. Ya, baik. Insyaallah secara detail kita akan bahas huruf wad pada tempatnya. Nah, kita simpulkan secara sederhana, huruf wad berasal dari apa? Dari samping, ya, tepi samping kiri atau kanan dengan geraham L, L. Nah, kemudian juga huruf dari tepi lidah, huruf lam, ya. Huruf lam ini tepi lidah depan, al, menempel pada gusi, al, ya, bukan pada gigi, namun pada bagian atas, ini bagian gusi. Al, ya. Gusi ini apa? Gusi adalah bagian awal tumbuhnya gigi, ya. Walaupun tidak tampak bagian dalamnya, namun kalau misalkan kita bedah, ya, bagian itulah awal munculnya gigi, ya. Al, ya. Baik. Jadi huruf wad dan lam, dua huruf dari hafah, dari tepi lisan. Yang tersisa dari huruf-huruf lisan adalah huruf-huruf dari ujung lisan. Nun, ra, huruf ta, dal, ta, sin, sad, zai, fa, dal, wa, semuanya dari tarfu lisan. Ya, dari tarfu lisan. Baik. Coba huruf nun. An. Ya. An. Ujung lidah dari depan, ya, menempel ke gusi. An, ya. Huruf ra, r, ya, ini juga sama, tarfu lisan, ya, ujung lidah, namun dari arah atas, ya. Kalau nun dari arah depan, ya, an, ra, dari arah atas yang kita istilahkan dengan zahr, ya, atau punggung lidah, ya, punggung lidah, r, ya, coba bandingkan antara ra dan nun, r. An, ya, ro melibatkan bagian atasnya, permukaan atas sedikit, ya. Nun bagian depannya. An, r. Berikutnya huruf ta. Huruf ta ujung lidah, nah, dari arah punggung ini, dari atas, dari arah atas dengan pangkal gigi seri atas. At, at, ya. Baik, jadi bagian gigi tersentuh oleh lisan kita, ya. Jangan sampai kita menjauhkan posisi ujung lidah, ya, tidak menyentuh pada gigi serinya, ya. Upayakan menyentuh pada permukaan gigi seri, ini bagian pangkalnya, ya. Da, da, ya, bukan di gusi, jauh dari gigi, bukan, tapi menempel pada permukaan gigi. Ya, ini bagian pangkal gigi. Ed. Ya. Kemudian po. Alpo. Alpo. Nah. Tiga huruf ini. Ta, dal, wa, po. Dari satu makhraj. Kemudian sin. Ya. Sin, sad, dan zai. Ini juga satu makhraj. Posisi makhraj huruf sin, sad, dan zai adalah ujung lidah dari arah depan dengan permukaan dalam gigi-gigi seri bawah. S, ya, ini muncul dari ujung lidah yang menempel pada permukaan dalam gigi seri bawah. S. Kemudian zai, az, sad, as, ya, as, az, az. Ulangi. As. Of. Az. Nah. Kemudian yang berikutnya huruf fa. Ujung lidah dari arah punggung menempel dengan ujung gigi seri atas. Af. Al. Aw. Af. Al. Aw. Ya. Ini juga satu makhraj. Nah. Jumlah huruf lisan ada berapa seperti itu dari qaf sampai wa? Ada berapa huruf? Kam? Nah, ada 18 huruf ya. 18 huruf yang tersebar dalam 10 bagian lisan. Ya, dari pangkalnya ya ada 6. Ya, ada berapa? Pangkal 2, ya, qaf dan kaf. Ya, dari tengah berapa? 3, ya, wasatul lisan. Kemudian dari tepi berapa? 2, dhad wal lam. Ya. Kemudian yang lain tersisa adalah huruf-huruf dari ujung. Nun, ra, ya, ada 11. Nah. Bismillah. Setelah itu ya, makhraj adalah dari pertama halq, ya, tenggorokan. Ada 6 huruf. Ya, ada a, wal ha, ha, ain, kha, ghain. Ya. Lisan ada 18. Kemudian yang ketiga makhraj syafah. Syafah atau syafatan ada 4 huruf. Ba. Ya. Kemudian mim dan waw. Ya. Coba kita baca. Abil. Abil. Am. Am. Am. Aw. Aw. Ya. Ini dari syafatain, dari dua bibir. Abil dengan merapatkan kedua bibir. Mim, am juga sama, merapatkan kedua bibir dan melewatkan suaranya pada khayshum, pada tenggorokan, pada ujung, pada pangkal hidung. Am, ya. Kemudian waw juga dari syafatain dengan menghimpunnya, menghimpun kedua bibir, menyisakan celah. Aw, ya. Kemudian huruf fa, ya. Fa dari bibir bawah, ya, bibir bawah, batin syafah sufla, bagian dalam bibir bawah dengan gigi seri atas, ujung gigi seri atas. F. F. Nah, kemudian 4 huruf syafah. Nah, kemudian di sana ada makhraj huruf mad, ya, makhraj huruf mad, yang mana huruf mad pada asalnya adalah alif, ya, alif, dan dia memiliki dua apa namanya, dua saudari, demikian disebutkan, ukhtan, yaitu ya dan waw. Alif adalah asal dari huruf mad. Nah, dia muncul dari rongga, ya, dari rongga mulut, ya. Baik, tentunya memanjang dari rongga tenggorokan ke rongga mulut dan kemudian lepas keluar. Ya, huruful mad itu alif wa ukhtaha dan dua saudarinya. Alif, kemudian ya sukun sebelumnya ya kasrah, ya, ya sukun sebelumnya kasrah, dan wawu sukun sebelumnya dhammah. Ya, misalnya ba alif, bi, ya, kemudian bu, ini ya, kemudian waw. Ya. Barakallahu fiik. Jadi ada 4, ya, yang disebutkan di sini ada 4 makhraj utama. Yang pertama apa? Halq. Kedua apa? Lisan. Yang ketiga syafah. Nah, yang keempat adalah jawf, ya, rongga. Rongga mulut yang merupakan tempat keluarnya huruful mad, yaitu alif wa ukhtaha. Nah, ada satu lagi makhraj, ya, inti, yaitu makhraj khayshum. Makhraj apa? Khayshum. Ini pangkal hidung. Nah, makhraj ini mengeluarkan sifat. Ya. Jadi kalau tadi tenggorokan, kemudian jauf, lisan dan bibir mengeluarkan huruf, adapun khayshum, ya, mengeluarkan sifat. Ya, yaitu sifatul ghunnah, sifat ghunnah, sifat dengung. Ya. Kapan muncul dengung? Ketika kita membaca huruf nun atau huruf mim. Ya. An, coba dibaca. An, am. Ya. Suara muncul pertama dari ujung lidah dengan gusi, an, atau dari syafatain, am. Namun berikutnya ada sifat ghunnah, ya, yang munculnya melewati pangkal hidung. Ya, itulah makhraj khayshum. Nah, sehingga kesimpulannya ada 5 makhraj utama inti, ya. Yang pertama adalah kalau urutannya, ya, dari jauh sebenarnya, ya, jauh, ya, rongga, kemudian tenggorokan dan lisan, kemudian syafatan, lalu khayshu. Nah, barakallahu fikum. Nah, sampai di sini barangkali ada pertanyaan atau komentar. Orang yang ompong bisakah membaca dengan fasih? Ya, ya, tergantung pokoknya berapa ya. Ya. Beberapa huruf mungkin masih bisa dilafadzkan dengan baik, ya. Huruf-huruf tenggorokan tentu tidak ada kaitan dengan gigi, ya. A, ha, a, gho, ini kalau ompong pun masih bisa. Ya. Baik. Kemudian berbibir juga bisa. Ba, mim, waw. Fa mungkin yang agak sulit, ya, kalau memang tidak ada gigi serinya. Af. Nah. Mungkin perlu ada contoh nyata barangkali, ya. Iya. Kalau dengan gusi seperti apa bunyinya? Iya. Baik. Huruf ra, ya, huruf ra masih bisa insyaallah tanpa gigi. Huruf ra, huruf nun, huruf lam, ya. Huruf jim, shin, ya, masih bisa. Kaf wal qaf masih bisa. Yang terkait dengan gigi barangkali ini yang akan terpengaruh dengan kondisi gigi kita, ya. Lengkap atau sudah berkurang, ya, atau tidak lengkap, ya. Baik. Oke. Ya. Antara sin, ussad, kalau secara makhraj tidak ada perbedaan. Sin, ussad, uzzai, makhrajnya tidak berbeda. Ya. Perbedaannya adalah pada sifat, ya. Huruf-huruf yang sama dalam makhraj, misalkan ta, dal, wa, ta, sin, sad, wa, zai, fa, dal, wa, ta, ini masing-masing memiliki apa? Sifat, ya, yang berbeda. Mungkin salah satu sifatnya yang berbeda. Makhraj boleh sama, namun tentu ada perbedaan dari sifat. Ya. Misalkan sin dan sad, dari tebalnya. Sa, ini tipis. So, ini tebal. Saat disukun juga akan tampak perbedaan itu. As, of, ya, bedanya di sisi sifat. Ya. Antara dal dan dha juga sama, tebal dan tipis. Antara fa dan dal, fa dari sisi nafas yang banyak keluar, fa, dha tidak. Ya. Baik. Ta, ya, ta ada desis, ya, ta ada apa yang diistilahkan dengan hamas, ta, ya, baik dalam keadaan berharokat ta, ya, atau dalam keadaan sukun lebih jelas juga at, ya, baik. Nah, ini teori makhraj, ya. memang akan lebih sempurna bila kita apa? Kita mempelajari sifatnya, ya. Karena perbedaan huruf satu dengan yang lain terkadang tidak cukup hanya membedakan dari sisi makhrajnya. Baik. Akan semakin terbedakan satu dengan yang lain dari huruf-huruf itu bila kita mengenali sifatnya, ya, mengenali sifatnya. Ya. Baik, dan tentu suatu huruf akan lebih sempurna dalam kita dalam pelafatannya bila kita tahu sifat-sifatnya. Ya. Baik. Nah, memang dalam buku ini tidak kita sampaikan secara tuntas di awal pembelajaran, tidak, ya. Hanya kita cukupkan dengan bekal makhraj. Sifatnya bagaimana? Sifatnya nanti insya Allah sambil jalan, ya. Pelajaran sifat insya Allah sambil jalan. Baik, mungkin kita tambahkan sedikit, ya. Setelah kita mempelajari secara sekilas tentang makhraj, ya. Baik, maka kemudian kita coba terapkan dalam praktek, ya. Kita akan membaca amthilah, contoh-contoh pada buku ini, ya. Baik, seperti yang tadi telah kita jelaskan, ya, cara kita mengajarkan buku ini adalah dengan mentalqin, ya, mentalqin. Di jilid yang pertama ini, bagian awal adalah kita akan mempelajari huruf-huruf hijaiyah yang berharokat fathah, yang pertama. Kemudian setelah itu mempelajari bagaimana bunyi huruf-huruf hijaiyah dengan harakat kasrahnya. Lalu yang ketiga, bagaimana bunyinya ketika di dhammah. Nah, maka kita sebagai mudarrisah berusaha untuk bisa mencontohkan dengan sebaik-baiknya, ya, huruf-huruf yang menjadi pokok pembahasan. Ya. Misalnya halaman 6, ya. Kita kenalkan huruf A dan Ba. Ya. Baik, kita belum dituntut dan juga kita belum menuntut santri untuk mengenal ini adalah Hamzah, ini adalah Ba, ini Alif, dan seterusnya. Nah, kita hanya ingin pada tahap awal mencontohkan ini bunyinya adalah A. Ya. Dengan huruf yang seperti ini, dengan harokat yang ada di atasnya, ya, ini berbunyi demikian, A. Ba, ya. Tentunya kita berusaha untuk mempraktekkan fathah dengan benar, ya. Jadi yang namanya harokat fathah, ya, kita mengucapkan huruf-huruf dengan harokat itu dengan membuka mulut. A, coba baca. A, A, ya. Suara bermula dari makhraj pangkal tenggorokan. A, kemudian kita lepaskan suara dari situ sambil kita membuka mulut. A. Nah, itulah hamzah fathah. Kemudian ba. Ini juga kita suarakan huruf ini dengan harokat fathah bermula dari syafatain. Ya, dari makhraj ba. Lalu kita bunyikan nam sambil atau disertai dengan mulut yang terbuka. Ba. Ba. Nah, a ba. A ba. A ba. A ba. Ya, demikian. Kita upayakan ucapan atau lafaz huruf-huruf atau lafaz dari sadr kita seperti lafaz kita, ya. Kalau sudah seperti lafaz kita, ya, artinya apa? yakni ya seperti itulah sifat yang mestinya apa? Mestinya diterapkan atau disertakan dalam lafaz huruf hamzah tadi. A dengan sifat tipisnya, ya, dengan sifat yang lain-lain, ya. Ba dengan sifat tipisnya, dengan sifat jahernya. Nah, baik, walaupun kita belum mengenalkan istilah-istilah itu. Ya. Baik. Nah, demikian insyaallah nanti kita apa namanya lanjutkan pada sesi berikutnya. Insyaallah mungkin kita istirahat sebentar. Nah. Wallahu a'lam sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.